Seorang ayah terus berjalan menjajakan barang jualannya. Entah sudah berapa kilometer yang dijalaninya dalam sepanjang hidupnya. Karena tiap hari kilometer yang dilaluinya cukup luar biasa. Ia tak pernah berkeluh kesah. Wajah itu memang tampak keras, menghitam oleh sengatan matahari. Namun jikalau duduk dan berbicara, tampak sebuah ketegaran, tetapi juga sebuah kenikmatan. Ia bangga melakukan apa yang harus dilakukannya, karena dengan jerih payahnya, ia bisa menyekolahkan anak-anaknya. Tanggung jawab yang besar, ternyata itulah alasan membuat ia mampu bertahan dari hari ke hari, mengayunkan langkah dalam kilometer yang tak sedikit. Dari hari ke hari, memikul beban yang tak ringan. Dari ke hari, menjajakan barang jajaannya tanpa pernah berpikir ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dari ke hari, yang ia tahu hanya satu, selalu ada harapan untuk membangun masa depan. Selalu ada harapan untuk mendapatkan keuntungan, bukan saja untuk menyambung kehidupan, tapi merangkainya untuk perbaikan dan menggapai masa depan yang lebih menjanjikan untuk anak-anaknya. Mengapa? Tanggung jawab tadi membuat ia bekerja dengan cara yang luar biasa. Tanggung jawab sebagai kepala keluarga membuat dia selalu memikirkan hal-hal yang baru dalam kehidupan untuk menggapai keberhasilan. Dipeliharanya hubungan dengan pelanggan, dipeliharanya kepercayaan kepada diri, digapainya keberhasilan demi keberhasilan. Sekalipun ia hanya penjajah yang tak luar biasa dalam bilangan angka, tetapi dia seorang yang luar biasa dalam bilangan tanggung jawabnya. Sang ayah mampu menyekolahkan anak-anaknya bukan hanya dalam bilangan 9 tahun wajib belajar, bahkan hingga duduk di bangku kuliah. Wajah itu memang keras, sengatan matahari tampak jelas, tapi semangatnya membuat ia senang hati melakukan semuanya. Tersembunyi di balik hati kebanggaan yang tak terbilang. Tanggung jawab ayah memang luar biasa. Harapan saya tentunya Anda adalah ayah yang memiliki tanggung jawab yang sama. Pasti Anda adalah orang yang bahagia. Bersama saya, Bigman Sirait.